setiap insan, matahari sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah setara sebagai balasan ibumu melahirkan. Doanya terkabulkan keramat di dunia, kutuknya kenyataan. Jangan coba setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan. Dunia isinya belumlah setara sebagai balasan ibumu melahirkan. Doanya terkabulkan keramat di dunia, kutuknya ke